بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan An-Nasaih Al-Mursalsalah. Kita sekarang masuk pada nasihat yang ke-49 tentang bahaya mencela para ulama sunnah atau para du'atus sunnah atau ahlus sunnati wal jamaah yang ma'ruf dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, dengan kebaikannya, bahkan dengan dakwahnya. Akan dijelaskan di sini bahwasanya menikam, mencela ulama sunnah, du'atus sunnah, ikhwatus sunnah merupakan ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ciri-ciri penyimpangan seseorang. Walaupun dia mengaku di atas sunnah. Ini di antara satu cara, di antara cara-cara para ulama una membongkar jati diri seseorang. Yang mungkin dia sebelumnya mengaku di atas sunnah, bersembunyi di atas sunnah, namanya mutasatir bis sunnah. Lambat laun orang tersebut ketika tidak jujur kesalafiannya, tidak jujur sunniahnya, akan nampak di antaranya dari lesannya. Akan muncul kebencian yang sangat kepada du'atus sunnah, ulama sunnah, ikhwatus sunnah. Muncul statement-statement yang mencela atau mencaci maki atau merendahkan ulama sunnah, du'atus sunnah, ikhwatus sunnah. Dan itu alami. Tidak bisa direkayasa. Ini cara pertama. Cara yang kedua dilihat dari siapa orang yang singgah kepadanya, siapa orang yang berteman dengannya, dia berteman dengan siapa, singgah kemana, siapa yang bersama-sama dengan dia dalam langkahnya, dalam dakwahnya. Kalau bersama dengan ahlus sunnah, maka dia sunni. Kalau bersama dengan ashabul masyakil, ashabul fitan, maka dia seorang fatan. Kalau bersama dengan hizbiyin, ashabul ahwa'i wal bid'ah, maka dia seorang munharifun hizbi. Hati-hati. Dan ini semenjak zaman dahulu kala sampai yaumul qiyamah nanti. Ciri-ciri yang ada pada mereka ashabul ahwa'i wal bid'ah. Kita baca untuk kita muhasabah. Sekali lagi, kita introspeksi diri, jangan sampai ada perangai ini pada kita. Sebab kalau ada, orang lain akan menjadi tahu siapa kita sesungguhnya. Walaupun kita mengatakan tidak, kita mengaku sebagai orang yang di atas sunnah, tapi ketika ini semuanya ada pada kita, na'udzubillah, orang lain akan menilai, anta bukan salafi, anta bukan sunni, anta ada penyimpangan di dalamnya. Ciri-cirinya apa? Anda membenci ulama sunnah, membenci du'atus sunnah, membenci ikhwatus sunnah, mencela mereka, melecehkan mereka, ila akhirnya. Fa'akul, silsilatu nasihati li tullabi, silsilah nasihatku untuk para santriku yang ke-49, luhumul ulama'i masmuma, daging ulama itu beracun. Digunakan bahasa daging untuk menggambarkan tindakan riba. Mengribai ulama. Sama dengan memakan bangkainya. Hati-hati beracun. Yang mati yang memakan daging tadi. Yang mati yang memakan bangkai tadi. Dia akan terkena racunnya. Yang binasa, yang riba. Yang hancurnya riba. Yang menyimpangnya riba. Sementara ulama'nya masih kokoh di atas sunnah, dimuliakan dan dihormati. Hati-hati. Daging ulama itu beracun ya. Aqul qala al-Hafidz Ibnu Asakir rahimahullah. Berkata al-Hafidz Ibnu Asakir rahimahullah, واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته واجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kepada kamu untuk menggapai ridhonya, dan semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya dengan segala takwa. Ketahuilah anna luhumal ulama'i rahmatullahi alaihi masmumah, daging ulama itu semoga Allah merahmati mereka beracun. Wa'adatullahi fi hajji astari muntaqisihim ma'lumah, dan kebiasaan Allah membongkar satir, menyibak tabir orang-orang yang melecehkan ulama itu sangat maklum, diketahui. Jadi, siapa saja yang melecehkan para ulama, yang merendahkan para ulama, yang mencela para ulama, Allah akan bongkar tabir dia. Allah akan sibak tabirnya dia. Semua orang akan tahu siapa dia sungguhnya. Alami itu. Lianna al-waqi'ata fihim bima hum bara'un amrun 'azim. Dikarenakan mencela mereka, menikam mereka dengan sesuatu yang mereka barok daripadanya, perkara besar. Wa tanawuru li'aradhihim bizzur wal-iftira' marta'un wakhim. Dan menyentuh kehormatan mereka dengan dusta dan iftira', dusta sama mereka. Engkau menjatuhkan kehormatan mereka dengan cara dusta. Marta'un wakhim. Marta itu tempat merumput. Wakhim yang mengerikan akibatnya nanti. Dikatakan marta, dikatakan mungkin dia akan bernikmat-nikmat dengan itu. Dijadikan sebagai buah-buahan dalam majelisnya. Renyah dia menyampaikannya. Vokal dia mengungkapkannya. Tapi wakhim, hasilnya nanti sangat mengerikan. Dampaknya sangat membinasakan. Walikhtilafu ala man ikhtarahu Allahu minhum linasir ilmi khulukun zamim. Dan menyelisihi orang-orang yang Allah pilih dia di antara para ulama untuk menyebarkan ilmu, itu akhlak yang tercela. Menyelisihi para ulama itu akhlak yang tercela. Demikian disebutkan di Tabiin Kadil Muftah Manajrul Zaman. Ini ucapan seorang alim yang mujarrib, yang berpengalaman, yang sudah berpengalaman menghadapi, menyaksikan ragam peristiwa kenyataan orang-orang yang mencela para ulama. Alami dia akan terbongkar aibnya. Walaupun dia dulu masya Allah dikenal di atas sunnah, di atas salafiyah, dikenal dengan dakwahnya, keilmuannya, kedudukannya, posisinya, dimuliakan, dihormati oleh muslimin, oleh salafiyin, oleh ahlu sunnah. Tapi ketika dia jatuh pada satu poin ini, menikam para ulama sunnah, du'atul sunnah, ikhwatul sunnah, jatuh kehormatan dia. Hancur nama baik dia. Alami. Walaupun berusaha untuk ditutupi, dihalang-halangi, dikasih tameng, akan terbongkar, akan tercium busuknya. Ini alami. Sunnatullah pada orang-orang yang melecehkan ulama sunnah, du'atul sunnah. Jatuh kehormatan dia. Jatuh nama baiknya. Direndahkan sama banyak orang. Direcehkan oleh banyak orang. Na'udzubillah. Hati-hati. Daging ulama itu beracun. Yang melecehkan para ulama sunnah, du'atu sunnah akan dibongkar aibnya oleh Allah Azza wa Jalla. Hati-hati. Apalagi dengan rekayasa, dengan penuh makar, dengan kedustaan, dengan iftira'. Na'udzubillah. Lebih-lebih lagi pelakunya akan semakin terbongkar jati dirinya. Ini untuk bahan muhasabah masing-masing kita. Hati-hati jangan sampai terjatuh pada tindakan ini. Kita yang sudah lemah, manusia biasa yang banyak salahnya. Alhamdulillah Allah tutupi keaiban kita yang banyak ini. Tapi kalau Anda jatuh pada satu poin ini, Allah akan membongkar keaiban Anda. Allah akan sibak tabir Anda. Semua orang akan tahu siapa Anda sesungguhnya. Rendah, hina, dina di hadapan makhluknya Allah dan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hati-hati. Wa qala Abdullah bin Mubarak rahimahullah, dan berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, haqqun ala al-'aqidi alla yastakhifa bi thalatha. Hak wajib atas orang yang berakal, jangan meremehkan, jangan merendahkan tiga pihak, tiga orang. Al-ulama was-salatin wal-ikhwan. Ulama, penguasa dan para ikhwan. Fa innahu man istakhafa bil ulama dhahabat akhiratuhu. Sebab barang siapa yang melecehkan para ulama akan hilang akhiratnya. Agama dia akan hancur. Wa man istakhafa bis sultani dhahabat dunyahu. Dan barang siapa yang melecehkan, merendahkan para penguasa akan hilang dunyawinya dia. Dia akan mendapatkan respon yang mempersempit geraknya dia nanti. Wa man istakhafa bil ikhwan dhahabat muru'atuhu. Dan barang siapa yang melecehkan, yang merendahkan ikhwah-ikhwahnya, hilang harga dirinya. Jatuh dia, enggak punya muru'ah sudah. Allahul musta'an. Dibukan dalam kitab Siyar Al-Dhahabi. Wa qala Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, dan berkata Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, wa alamatul bid'i 'ala ahliha zahiratun badiyatun. Ciri-ciri bid'ah pada pelakunya itu nampak jelas gamblang. Ahlul bid'ah itu memiliki ciri-ciri yang gampang dideteksi. Gamblang jelas ketahuan ini bid'ah dan ahlul bid'ah. Wa adharu ayatihim wa alamatihim. Tanda-tanda dan ciri-ciri mereka yang paling nampak. Ingat, yang paling nampak. Semua orang bisa tahu. Enggak usah pakai dalil sudah. Sangat gamblang, sangat jelas. Iyalah. Syiddatu mu'adatihim lihamalati akhbarin Nabi SAW. Mereka sangat memusuhi orang-orang yang membawa khabarnya Rasul. Sangat membenci ahli hadis, sangat membenci ahli sunnah yang membawakan sunnahnya Rasulullah SAW. Wahtiqaruhum lahum, mereka melecehkan ahli sunnah, merendahkan ahli sunnah. Watasmiyatuhum iyahum hasyawiyatan wa jahalatan wa zahiriyatan wa musyabbihah. Mereka menjuluki ahlu sunnah dengan hasyawiyah, jahalah orang bodoh, zahiriyah tekstual, musyabbihah kata mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan terjadi sampai hari ini. Menuduh ahlu sunnah wal jamaah salafiyin, mereka itu orang-orang bodoh. Ya, ini gak menggunakan filsafat dan gak menggunakan akal-akalan mereka. Mereka tekstual katanya. Na'udzubillah. Ini nampak dari zaman dahulu kala. Hati-hati. Ciri-ciri ahlul bid'ah sangat nampak. Dan yang paling nampak ketika mereka membenci ulama sunnah, du'atus sunnah. menggelarnya dengan gelar yang aneh-aneh. Ya hasyawiyah, ya jahalah, ya zahiriyah, ya musyabbihah, ya inilah, ya itulah. Hati-hati. Padahal mereka semua harus sunnah berlepas diri daripadanya. Wa naqala bi isnadihi la bi Hatim Ar-Razi rahimahullah annahu qala alamatu ahli al-bid'i al-waqi'atu fi ahli al-athar. Dan As-Sabuni rahimahullah menukil dengan sanadnya sampai kepada Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah beliau mengatakan ciri-ciri ahli bid'ah adalah menikam ahli al-athar. Mencela ahli al-athar. Disebutkan mereka menginginkan dengan itu membatalkan sunnah. Ketika ahlu sunnahnya yang ditikam, sunnah Rasul yang jadi batal, yang menjadi berantakan. Sehingga kalau mereka menikam langsung sunnah Rasulnya, ketahuan reaksinya akan besar di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi yang mereka lakukan penuh dengan makar, menikam ulama sunnah, menikam ahlu sunnah, menikam du'atu sunnah. Padahal efeknya sama, tapi lebih mengerikan. Menjatuhkan kehormatan du'atu sunnah, akibatnya nanti dakwatu sunnah hancur, jelek pamornya, jelek nama baiknya, dan ujungnya nanti sunnah Rasul yang dihinakan sama banyak orang. Na'udzubillah. Demikian disebutkan dalam kitab Aqidatu Salaf Ashabul Hadith. Dan ini perkara yang ma'ruf, masyhur di kalangan salafiyin. Dan ini termasuk pembahasan satu prinsip dari prinsip-prinsip ahlu sunnah. Mengetahui ciri-ciri ahlu sunnah dan ciri ahlu bid'ah. Ahlu sunnah itu mencintai ulama sunnah. Memuliakan du'atu sunnah. Menghormati ikhwatu sunnah. Bersama dengan mereka dalam suka dan duka. Sementara ciri-ciri orang yang menyimpang ahlu bid'ah, mereka membenci ulama sunnah, mereka membenci du'atu sunnah, mereka membenci ikhwatu sunnah, melecehkan mereka, mencela mereka, na'udzubillah. Ini yang paling gampang ciri-ciri yang ada. Aqul, saya katakan di sini, penyebutan sejarah, dari mulai zaman dahulu kala sampai hari kita ini, ragam orang-orang yang menyimpang, atau kelompok yang menyimpang, dan ciri penyimpangan yang paling nyata yang ada pada mereka adalah poin ini. Menikam ulama sunnah, menikam tu'atus sunnah. Hadihi wa hadihi al-alamatu ma zalat wa la tazalu mawjudatan ila yaumina hadha fi ahli al-bid'i wa fil mutasattirina bis-sunnati wa laysu minha. Ciri-ciri ini dahulu ada dan terus akan ada sampai hari kita ini pada ahlul bid'ah atau pada orang-orang yang bersembunyi di balik sunnah padahal mereka bukan di atas sunnah. Disebut dengan mutasattir bis sunnah atau ad'iya'u sunnah, para pengaku-pengaku ahlus sunnah padahal bukan ahlus sunnah. Kana Umar ibn Ubaid min ru'asa'il mu'tazilah يستهزئ بالحسن البصري ومحمد بن سيرين وأن علمهما لا يخرج عن سراويل النساء. دهولو عمر بن عبيد المعتزلي termasuk tokoh Mu'tazilah melecehkan mencemooh dua imam besar Ahlussunnah pada masa itu, Al-Hasan Al-Basri dan Muhammad bin Sirin, dilecehkan. Dan dia mengatakan bahwasanya ilmu keduanya tidak keluar dari sarawilnya wanita. Yakni yang dibahas haid nifas, fiqih maksudnya. Dilecehkan oleh mereka. Dilecehkan oleh du'atul mu'tazilah. Dan menjadi ciri khas penyimpangan Amr ibn Ubaid. Dibukukan oleh para ulama menjadi sejarah hitam Amr bin Ubaid. Di antara penyimpangan dia di samping pemahaman Mu'tazilahnya, dia juga merecehkan ulama sunnah. Dan subhanallah, bahasa seperti itu ada di zaman sekarang ini dari kalangan sururiyun, qutbiyun. Mereka juga menjuluki ulama sunnah dengan julukan yang sama. Maka saya mengatakan setelah itu, وكان السروريون القطبيون يستهزئون بعلماء العصر. Dahulu sururiyun, pengikutnya Muhammad bin Surur bin Naih bin al-Abidin, al-Qutbiyun, orang-orang yang mendewakan pembela Said Qutb. Mereka melecehkan ulama masa kini. Wa annahum muhannatun. Mereka mengatakan tentang para ulama itu muhannatun, mumi-mumi hidup. Yakni, jasadnya ada di zaman sekarang, tapi alamnya di zaman bahula, di zaman kuno. Hidup. Na'udzubillah. Wa maktabatun qadimatun tahtaju ila tanqih. Ulama sekarang itu perpustakaan lama yang perlu direvisi. Wa ulama al-haidh nifas. Mereka adalah ulama haidh nifas. Wa ulama usultah. Ulama penjiat penguasa. Walaih kahun al waqi, mereka tidak paham realita umat. Wawoin akhiri. Ini muncul di dalam fitnah sururiyah seperti ini, dengan bahasa seperti ini. Naudzubillah. Di masa itu pula mereka mengatakan melecehkan ulama usunah dengan bahasa sigar ulama, ulama kecil, ulama kecil masihar. Alhamdulillah. Padahal ru'us salafiyin pada masanya Syekh Muhammad Al-Amin Syangqiti yang punya kitab Tafsir Dha'ul Bayan, itu yang dicelah. Syekh Abdul Aziz bin Bas dicelah. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh dicelah. Bahkan na'udzubillah mereka mengatakan bahwasanya tokoh-tokohnya adalah umyan, orang yang buta. Itu melecehkan tiga mufti Saudi. Syekh bin Baz, dan sebelumnya Syekh, dan sebelumnya lagi. Na'udzubillah. Nah, dan itu banyak terjadi pada mereka. Dan itu menjadi salah satu bentuk penyimpangan sururiyah qutbiyah. Wa kana Abul Hasan al-Ma'ribi yulaqibu tullab al-Syekh Muqbil rahimahullah biqwati salsah. Dulu Abul Hasan al-Ma'ribi di masa fitnahnya itu menggelari murid-murid Syekh Muqbil dengan kuatis sosok, kaleng tomat, kaleng kecap, yang dibuang di sampah-sampah, gitu. Orang rendahan, orang murahan. Dia juga menjuluki dengan gusa, gusa iya. Gusa itu kan sampah di pinggir pantai. Menggambarkan salafiyin itu sampah. Tulabu Syekh Muqbil sampah. Na'udzubillah. Dan itu menjadi salah satu penyimpangannya Abul Hasan al-Ma'ribi. Difonis ikhwani munharif oleh para ulama kita. Na'udzubillah. Dan sekarang demikian keadaan dia. Wa kana al-hajawuratu yuhazzibuna kulla man dhakara syekhahum al-hajuriya bisyaih. Al-Hajawurah, pengikutnya Al-Hajuri, menghizbikan siapa saja, setiap orang yang menyebut guru mereka Al-Hajuri yang sesuatu. Hizbi. Menyebut nama gurunya Al-Hajuri, waffaqahullah, hizbi. Na'udzubillah. Ini menjadi ciri khas mereka al-hajuriyun, al-hajawurah. Ciri khas penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka. La yaslamu min lisani syekhihim ahadun hatta syu'bad hafizahullah. Tidak selamat dari lisan guru mereka seorang pun, hingga bahkan syu'bad hafizahullah. Wah, beliau habis. Termasuk yang lainnya. Dan bukan syekh mereka saja yang demikian perbuatannya, bahkan para muta'asibnya, muta'asibahnya juga sama. Muta'asibnya dia yang di Indonesia juga sama, menghizbikan semua du'at sunnah di Indonesia ini. Dikarenakan berseberangan dengan guru mereka Al-Hajuri. Na'udzubillah. Itu menjadi ciri-ciri penyimpangan mereka Al-Hajawurah. Di antaranya. Wabnul hadi yat'anuna fi tullabil ilm al-masyaykh alladhinahum kanu min aqrabin nasi ilayhi wa yulaqibuhum bis-sa'afiqah syarrun min ahlil bid'ah. Ibnu Hadi, Wahab bin Hadi, sosok yang dahulu kita kenal sebagai alim sunni, termasuk kibar ulama Madinah, bersama dengan kibar ulama, terutama di kota Madinah, ma'ruf dulunya, masyhur dengan kebaikan dan dakwahnya. Ketika jatuh dalam penyimpangan, di antara ciri-ciri penyimpangan dia yang diingkari oleh para ulama sunnah, dia menikam para tulabul ilm, menikam para masyaih yang dulu masyaih tadi, tulabul ilm tadi adalah orang yang paling dekat dengannya. Sebagiannya murid-muridnya sendiri, sebagiannya biasa majas dengan dia sendiri, ditikam. Dijuluki dengan su'afiqah, su'fuq. Jadi orang yang jahil, tidak punya modal. Lebih jahat daripada ahli bid'ah. Alhamdulillah. Diingkari oleh para ulama sunnah. Diingkari oleh kibar ulama sunnah pada masa ini. Dan menjadi fitnah baru. Fitnah mus'afiqah. Mereka masuk dalam jajaran haddadiyah. Dengan nama baru, Musa'fiqah, yang suka menjuluki orang lain dengan su'fuq, su'fuq, su'fuq. Padahal orang-orang yang mengucapkan kata-kata ini yang su'fuq. Allahul Musta'an. Jadi masyhur penyimpangan mereka dengan ini semua. Dikarenakan mereka menikam ulama sunnah, du'atu sunnah, masyaikhu sunnah, tulabul ilm min ahli sunnah. Wala yaslam min lisanihi, tidak ada yang selamat dari lisan dia. Au lisani muta'assibihi da'in au talibu ilmin au syekhu min salafiyin. Tidak ada yang selamat dari lisan dia. Atau lisan orang yang ta'assub kepadanya, seorang da'i pun, seorang talib ilmi pun, seorang syekh pun dari kalangan salafiyin. Wala yaslam min lisanihi asy'ibu bait wa syekh al-Bukhari hafizahumullah. Bahkan tidak selamat dari lisan dia, Syekh Ubaid dan Syekh Bukhari hafizahumullah tabaraka wa ta'ala. Bahkan Syekh Rabi tidak selamat dari lisan mereka dan tingkah laku mereka. Nasrallah selamat sahabat. Semoga kita memohon kepada Allah keselamatan dan keteguhan sahabat. Dan jangan dikira berhenti sampai sini. Masih panjang fitnah sampai yang melukiamah nanti. Ketika mereka menikam ulama sunnah, du'atu sunnah, ikhwatu sunnah, maka akan jatuh dia. Terbongkar kaibannya, terbongkar hakikat keadaannya, terbongkar fitnahnya. Dan ini semuanya zahir, jelas, nampak gamblang. Semua orang akan bisa menilainya dengan gampang. Menunjukkan tentang jati diri dia sesungguhnya. Munharif, umal, atau mutasattir bis sunnah atau min ad'iyai sunnah wa laysu min as-sunnah fi syai. Hati-hati. Ini semuanya sebagai barakallahu fikum muhasabah bagi kita semuanya. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah para munharifin ahlul fitan mencela para du'atu sunnah ulama sunnah. Nah, dan itu jelas dengan tanpa teding aling-aling yang tidak ada ihtimal lagi sudah. Semua akan tahu penikaman-penikaman celaan kepada doa sunnah. Adapun seseorang yang diam, komentar oleh syekh, Tidak bisa diisbatkan untuk orang seperti ini sebuah qaul, sebuah pendapat, sebuah fi'il. Dikatakan mereka tidak bersama dengan ulama kibar, mereka tidak bersama dengan bimbingan ulama. Tidak bisa. Bisa kamu katakan mereka itu menikam para ulama ketika muncul sorohatan dari lafadz mereka. Tegas-tegasan menikam para ulama usunnah, menolak bimbingan ulama usunnah. Baru kamu katakan, ini kaulnya dia. Ini statementnya dia. Ini hati-hati, ciri-ciri penyimpangan dia. Nah, dan belum tentu juga orang-orang yang zahirnya menurut kepada ulama usunnah, kemudian dia bersama dengan para ulama usunnah. Hati-hati. Pernah kita bahas sebelumnya di antara makarnya hizbiyin, makarnya ahlul fitan. Mereka itu kalau berjumpa dengan para ulama usunnah, ya beguna buka atin sah. Nangis-nangis kayak tangisan buaya. Menampakkan keindahan-keindahan apa yang ada pada mereka untuk mendapatkan rekomendasi. Menampakkan mereka yang terzalimi, mereka yang terzalimi, mereka yang dizalimi, wow, ila akhirnya. Untuk mendapatkan pembelaan. Tapi pada hakikat itu sebuah makar. Dan Allah akan membongkar makar ini ketika orangnya memang sebagai ahlu makar yang tidak jujur ketika kembali kepada para ulama sunnah. Barakallahu fikum. Ini semuanya sifatnya alami. Dan telah terjadi contoh-contohnya di masa-masa yang telah lalu. Maka nasihat untuk semua kita adalah jaga lisan. Jangan sampai kita mencela ulama sunnah, menikam ulama sunnah, du'atul sunnah, ikhwatul sunnah. Jamkan dalam jiwa kita prinsip yang sesungguhnya. Prinsip ahlu sunnah, mencintai ulamanya, menghormati ulamanya, du'atul sunnah, ikhwatul sunnah. Jujur bersama dengan mereka dalam suka dan duka. Dan membenci tokoh-tokoh penyimpangan, tokoh-tokoh bid'ah. Ciri-ciri orang yang menyimpang, mereka membenci ulama usunnah, du'atul sunnah, ikhwatul sunnah. Dan mereka membela ulama bid'ah. Fallahul musta'an. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya perlindungan dari semua fitnah-fitnah yang ada. Diselamatkan dari ciri-ciri bid'ah dan makar-makar bid'ah. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaAllah pada perjumpaan berikutnya akan kita tuntaskan nasihat yang terakhir. Yang ke-50 isinya adalah wasiat dan jami'ah. Wasiat yang menyeluruh dalam sekitar dalam banyak hal. Untuk kita semuanya, saya ambilkan dari kalam Al-Syikh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Semoga dimudahkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.